sikapmu menggelikanku dan caramu yang telah merayu. Tak kuatku dengar mulutmu bicara, coba dekatiku. Sejuta kebohonganmu takkan mungkin membodohiku. Ingin rasanya aku tertawa, bahasamu merayu.